Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله wa barakallahu fiikum. Insyaallah pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Masuk pada pembahasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa. Batalnya puasa seseorang ada beberapa sebab-sebab. Tiga di antara sebab-sebab yang disepakati oleh para ulama dan disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu makan, minum, dan jima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan sekarang berlauilah istri-istri kalian dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kalian, makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Ini menunjukkan bahwasannya jima, makan dan minum perkara yang membatalkan puasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membolehkan di malam harinya sampai terbit fajar. Dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis qudsi yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang berpuasa, ia da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatku dan syahwatnya karenaku. Nah, sehingga jelas di sini bahwasanya makan, minum dan jima ini membatalkan shaum. Berdasarkan kitab, sunnah dan juga ijma', kesepakatan para ulama. Dan tentunya ini membatalkan shaum kalau seandainya sengaja melakukannya. Adapun kalau dia lupa melakukannya, maka tidak membatalkan puasa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, man akala au man nasiya wa huwa sha'im fa akala au shariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang dia lupa dalam keadaan berpuasa kemudian makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya. Begitu juga orang yang jima di siang hari bulan Ramadan dikarenakan lupa walaupun ini perkara yang jarang. Tapi kalau seandainya benar-benar lupa kedua-duanya, maka hukumnya sama seperti orang yang makan dan minum dikarenakan lupa. Tidak membatalkan puasa dan tidak wajib membayar kafarah. Nah, ada perkara-perkara yang diperselisihkan di antara para ulama, apakah termasuk membatalkan puasa ataukah tidak. Di antaranya ibtila'u, menelan ludah. Nah, menelan ludah, kalau itu suatu kebiasaan yang tidak bisa dielakkan, nah, kadang-kadang kita pelan ludah kita, maka ini tidak membatalkan puasa secara ijma. Nah, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dikarenakan perkara ini perkara yang susah ya, kalau kita harus mengeluarkannya, siapa dah ludah keluarkan, siapa dah ludah keluarkan. Nah, ini perkara yang susah. Kalau seandainya ini membatalkan puasa, niscaya Nabi SAW akan menjelaskan, dikarenakan ini perkara yang menimpa keumuman, bahkan kebanyakan, bahkan mungkin seluruh manusia ini. Nah, lagi bicara kadang-kadang ada ludah yang ketelan. Nah, bahkan lagi diam, tiba-tiba ada ludah yang ketelan. Yang menelan ludah, ini bukanlah perkara yang membatalkan puasa. Bagaimana kalau mengumpulkan ludah dalam mulutnya, kemudian dia menelannya? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Madhab Asy-Syafi'iyah dan juga madhab Al-Hanabilah, nah, mengatakan tidak membatalkan puasa. Apa alasannya? Dikarenakan tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya mengumpulkan ludah dalam mulut kemudian menelannya membatalkan puasa. Tidak ada dalilnya bahwasanya itu membatalkan puasa. Ini pun dikuatkan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Nah, dan ini yang diterjih, dikuatkan oleh Syekh Al-Alamah Ibn Baz dan juga Ibn Utsaimin rahmatullahi alaihimah. Ya, walaupun dikumpulkan dalam mulut kemudian menelannya, ini pun tidak membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itu kalau dia menelan ludah orang lain. Nah, ini yang membatalkan puasa. Yang berikutnya tentang sisa makanan yang ada di antara gigi-gigi. Ya, habis sahur kadang-kadang masih ada sisa makanan yang ada pada gigi-gigi kita ini. Jumhur ulama berpendapat kalau menelannya ini termasuk perkara yang membatalkan puasa. Ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Nah, termasuk perkara yang membatalkan puasa. Kenapa? Dikarenakan dianggap dia telah memakan makanan dan mungkin untuk dikeluarkan makanan tersebut, dan tidak ada kebutuhan dia untuk memakan makanan yang ada di antara gigi-gigi tersebut. Nah, dalam artian kalau bisa dikeluarkan, keluarkan ya, kecuali kalau makanan-makanan yang sifatnya itu masuk bersamaan dengan air liur kita yang kita tidak bisa mengeluarkannya, maka tidak mengapa. Adapun sisa-sisa makanan, nah, yang kita bisa mengeluarkannya, maka hendaklah dikeluarkan. Dikarenakan jumhur ulama berpendapat kalau kita memakannya, sisa-sisa makanan tersebut, maka membatalkan puasa. Adapun Abu Hanifah berpendapat tidak membatalkan puasa, tapi tidak ada dalil yang menguatkan pendapat Imam Abu Hanifah. Sehingga pendapat yang rajih, pendapat jumhur, dikatakan ini masuk ke dalam memakan makanan. Nah, ini tentang sisa-sisa makanan yang kadang-kadang nempel ada pada gigi kita. Sekali lagi, kalau itu bisa dikeluarkan, maka harus dikeluarkan. Nah, tapi kalau seandainya tidak bisa dikeluarkan, masuk dengan sendirinya bersama air liur, maka ini tidak membatalkan puasa. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundzir rahimallahu taala, ajma'al ulama ala annahu la syai'a 'ala as-sha'im fi ma yabla'uhu mimma yajri ma'rif mimma baina asnanihi mimma la yaqdiru 'ala raddihi. Ulama sepakat bahwasanya tidak mengapa bagi orang yang berpuasa dia menelan apa-apa yang mengalir bersama air liurnya dari makanan-makanan yang ada di antara gigi-giginya yang dia tidak mampu untuk menolaknya. Ya. Kalau dia tidak mampu untuk mengeluarkannya, masuk dengan sendirinya bersama air liur, ini tidak mengapa. Wa in qadaru ala raddihi fajtala'ahu amdan. Kemudian kata Ibnu Mundzir, kalau seandainya dia mampu untuk mengeluarkannya, kemudian dia menelannya dengan sengaja, maka berpendapat mayoritas para ulama itu membatalkan puasa. Nah, wabi aqul, dan aku juga mengatakan demikian. Walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal. Jadi pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama, dan pendapat Ibnu Mundzir yang mengatakan membatalkan puasa. Kalau mungkin dikeluarkan, tapi dia malah menelannya. Nah, kenapa? Dikatakan dianggap memakan makanan. Ya, dan ini pendapat yang sahih. Kenapa? Dikarenakan itu masih disebut dengan makanan, sisa makanan. Nah, masih masuk ke dalam makanan. Sehingga kalau dia menelannya, padahal mampu untuk mengeluarkannya, maka dianggap dia seperti memakan makanan dan membatalkan puasa. Nah, masih berkaitan dengan makan. Apa hukum mencicipi makanan ketika berpuasa? Meletakkan makanan pada lidahnya, cicipi. Nah, manis, asin, ataukah pahit atau yang lainnya. Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i berpendapat tidak mengapa apabila ada kebutuhan untuk merasakan makanan tersebut. Nah, apakah makanannya sudah manis ataukah kurang garam ataupun yang lainnya. Nah, adapun kalau tanpa ada kebutuhan, maka ini makruh hukumnya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Kalau ada kebutuhan, kita tadi mencicipi makanan. Nah, untuk berbuka, apakah ini pas ataukah tidak? Nah, diletakkan pada lidah. Ya. Ini kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad tidak mengapa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "La ba'sa ayat ta'am sa'im min al-qidr." Tidak mengapa seorang yang berpuasa untuk mencicipi makanan dari panci. Nah, seperti itu tadi, mencicipi apakah sudah manis ataukah asin ataukah tidak. Nah, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwasanya perkara tersebut tidak membatalkan saum. Nah, dan sebagian ulama ada yang mengatakan seperti Imam Al-Marwadi, apabila dia sudah mencicipi makanan tersebut, ya, maka dia mengeluarkannya dengan beludah. Nah, ya, jangan sampai mencicipinya ditelan, tidak. Tapi hanya sebatas di lidah saja. Nah, bagaimana rasanya? Manis, asin. Kemudian setelah itu dia meludahkannya. Dikarenakan kalau dia menelannya, ya, menelannya ini bisa membatalkan puasa. Nah, yang berikutnya tentang menelan dahak. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Ada dua keadaan. Yang pertama, dahak tersebut belum sampai kepada mulut. Nah, yang jelas belum nampak, ya, masih di tenggorokan. Maka ini tidak membatalkan puasa. Ibu sebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala bahwasanya an-nukhamah illam tahsul fil hadd adh-dhahir min al-farq lam tadur bil ittifaq. Dahak apabila belum mencapai batasan yang nampak dari mulut, belum sampai kepada mulut, nah masih di dalam, maka tidak bermudarat terhadap puasanya secara ittifaq, sepakat para ulama. Keadaan yang kedua, kalau seandainya dahak tersebut sudah sampai kepada mulut. Nah, sudah sampai dalam mulut, kemudian menelannya. Ya, mungkin ada beberapa sebab. Nah, tanggung lagi di motor misalnya. Ya, mau mengeluarkan, takut kena orang lain. Mau berhenti, tanggung. Pelan saja, misalkan dahaknya. Padahal sedang berpuasa. Nah, sebagian para ulama seperti yang masyhur dari madhab al-Hanabilah dan juga madhab al-Syafi'iyah berpendapat itu membatalkan puasa. Nah, dan juga kata Imam An-Nawawi, ini pendapat jumhur, katanya kebanyakan para ulama. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz. Nah, yang mengatakan tidak boleh bagi yang berpuasa untuk menelan menelan dahak dalam keadaan dia memungkinkan untuk mengeluarkannya. Dikatakan dahak tidak seperti ludah, ya. Kalau ludah, dan mengapa kita menelannya walaupun mengumpulkan di mulut kemudian menelannya? Kalau ludah, dan mengapa? Tapi kata Syekh Ibn Baz, kalau dahak keadaannya berbeda dengan ludah. Nah, sehingga tidak boleh menelannya dalam keadaan dia memungkinkan untuk mengeluarkannya. Ya, kalau sudah dalam mulut ini mungkin sekali mengeluarkannya, tinggal dikeluarkan, diludahkan. Nah, adapun pendapat yang lain, ya, suatu riwayat dari Imam Ahmad, nah, berpendapat itu tidak membatalkan puasa. Dikuatkan oleh Syekh Mukbil dan Syekh Ibn Saimin rahmatullah alaihima. Kenapa? Dikarenakan belum keluar dari mulut. Nah, sehingga menelannya ini bukanlah dinyatakan sebagai makan dan minum. Nah, dan dahak bukanlah makanan serta minuman. Berbeda dengan sisa makanan, itu masih dinyatakan sebagai makanan. Adapun dahak, dahak ketika sampai ke mulut kemudian menelannya lagi, ini tidak dinyatakan sebagai makan ataupun minum. Nah, Syekh Mukbil dan Syekh Saimin berpendapat tidak membatalkan puasa. Tapi tentunya untuk kehati-hatian, ya, dan juga secara kesehatan, maka hendaklah kita mengeluarkannya. Nah, ini untuk kehati-hatian. Ya, kalau sudah sampai di mulut, keluarkan dahak tersebut. Nah, jangan menelannya. Walaupun ada sebagian ulama yang pendapat tidak membatalkan puasa, tapi untuk kehati-hatian. dan juga secara kesehatan. Nah, hendaklah kita mengeluarkan dahak tersebut. Nah, yang berikutnya, menggunakan suntikan. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Suntikan, kalau seandainya untuk infus sebagai pengganti makanan, maka ini membatalkan puasa. Ya. Bisa orang yang diinfus, misalkan, sebagai pengganti makanan, dia puas walaupun tidak makan, tidak minum. Nah, di mana makanan minuman tersebut ya apa dimasukkan melalui suntikan tadi. Ini membatalkan puasa. Adapun kalau fungsinya bukan untuk pengganti makanan minuman, hanya untuk memasukkan obat saja misalkan, dan tidak berfungsi untuk menggantikan makanan minuman, maka ini tidak membatalkan puasa. Nah, ini sebagaimana fatwa Syekh Al-Alamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Ya, di infusan sekali lagi, kalau itu untuk menggantikan makanan minuman, nah, ini membatalkan puasa. Adapun kalau suntikan biasa saja, bukan untuk pengganti makan minuman, nah, suntikan untuk penyakit ini, penyakit itu, misalkan ini tidak membatalkan puasa. Yang lainnya tentang hukum bersiwak ketika berpuasa. Nah, bersiwak ketika berpuasa ini tidak mengapa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laula an asuqqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu wa fi riwayatin inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak wudu atau setiap hendak salat. Nah, wudu dan salat ini dilakukan juga di bulan Ramadan ketika berpuasa. Tidak mengapa bersiwak walaupun di bulan Ramadan. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana kalau seandainya menggunakan pasta gigi ketika bersiwak. Ya, kalau siwak dengan akar nggak apa-apa tadi kan. Ya. Ini permasalahan sekarang bersiwak menggosok gigi menggunakan pasta gigi. Nah, menggunakan pasta gigi ketika berpuasa difatwakan oleh Syekh Al-Alama Ibn Baz dan Syekh Ibn Saimin dan Syekh Salih Al-Fawzan dan yang lainnya di antara para ulama mengatakan tidak mengapa apabila tidak sampai turun ke mulut ke perut. Nah, jadi hanya bagian mulut saja ya, jangan sampai pasta gigi tersebut ada yang masuk ke dalam perut kita. Jadi, walaupun Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala berpendapat yang lebih utama tidak menggunakannya, ya khawatir katanya ada zat-zat yang masuk ke dalam perut kita dalam keadaan tidak menyadarinya. Nah, walaupun pada asalnya boleh-boleh saja, ya, tapi kalau kita mengkhawatirkan ada zat-zat dari pasta gigi tersebut yang masuk ke dalam perut kita, maka yang lebih utama kita meninggalkannya. Nah, walaupun disebutkan tadi pada asalnya sudah membatalkan puasa. Nah, sehingga hati-hati kalau masuk menggosok gigi dengan pasta gigi. Jangan sampai berlebihan. Ya, pasta giginya, wah sampai penuh. Sudah penuh ketika kita kumur-kumurnya, apa namanya, hanya sedikit dibasukan. Misalnya, ini bisa masuk. Nah, kalau mau sedikit aja pasang giginya, hanya untuk menghilangkan bau mulut saja. Nah, bagi mantan merokok, membatalkan puasa atau tidak? Sebab mengatakan merokok ini bukan makan, katanya. Nah, sehingga membatalkan puasa. Merokok ini termasuk perkara yang membatalkan puasa. Nah, kenapa? Dikarenakan dengan merokok ada zat-zat yang masuk ke dalam perut. Nah, apa dokumen ini? Kuatin ya? Iya, masuk ke dalam perut. Sehingga merokok, orang yang merokok biasanya itu yang hitam apanya? Paru-parunya itu perutnya yang hitam. Paru-parunya hitam. Iya, ada nikotin yang masuk ke dalam. Nah, saya berfatwa bahwasanya merokok termasuk perkara yang membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Yang berikutnya al-bukhah alladhi yustamalu fi marad ar-ribu. Baikut tanafus. Ya. Ini alat yang digunakan bagi orang yang memiliki penyakit asma. Nah, apa namanya itu? Spray apa? Nah, seperti itu. Spray yang digunakan untuk penyakit yang penyakit asma. Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Menggunakan alat tersebut dipatuhkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dibolehkan bagi yang berpuasa. Baik puasanya puasa Ramadan atau selain puasa Ramadan. Kenapa? Dikarenakan alat tersebut ya tidak sampai kepada perut, akan tapi hanya sampai kepada rongga-rongga udara saja. Sehingga rongga udara-udaranya, rongga pernapasannya terbuka. Nah, sehingga dia bisa bernapas seperti biasa. Dan ini bukanlah makan, juga bukan minum. Nah, sehingga tidak mengapa bagi yang berpenyakit asma menggunakan alat tersebut. Dan puasanya sah. Ya, puasanya sah dan tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa. Nah. Dalam puasa masuk lalat pada mulutnya. Membatalkan puasa atau tidak? Kalau tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia sengaja, nah lalat lagi lewat, misalkan, ini membatalkan puasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami tidak sengaja melakukannya. Nah. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum kalian dikarenakan apa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Nah. Hukum istimna'u shaim. Orang yang berpuasa mengeluarkan mani. Nah. Dengan cara misalkan masturbasi, onani, dan yang semisalnya. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwasanya itu membatalkan puasa. Ya, onani atau masturbasi di siang hari bulan Ramadan ini membatalkan puasa. Berdasarkan hadis qudsi di mana Allah mengatakan yada'u ta'amahu wa sarabahu wa sakhwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, syahwatnya karenaku. Sedangkan orang yang onani, dia tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Sa'id dan Ibnu Baz rahimahumallahu taala. Nah. Dan juga dikiaskan dengan jima. Dikatakan jima ini puncaknya itu dengan mengeluarkan mani. Nah, begitu juga orang yang melakukan masturbasi puncaknya dengan mengeluarkan mani. Ya. Sehingga pendapat yang kuat dalam masa ini onani masturbasi membatalkan saum. Walaupun ada sebagian pendapat yang ada para ulama seperti Imam Ahmad Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ibnu Hazm berpendapat tidak membatalkan puasa. Kenapa? Dikatakan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu membatalkan puasa. Nah, Pendapat yang mengatakan onani tidak membatalkan puasa, ini pendapat Imam As-Sunani dan juga dikuatkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Tapi pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama yang mengatakan itu membatalkan puasa. Ya, berdasarkan hadis tadi. Ya. Ada isyarat dari hadis Nabi SAW yang mengatakan Allah mengatakan meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karenaku. Nah, orang yang istimna melakukan onani tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan hadis kunci ini merupakan dalil bahwasanya masturbasi atau onani membatalkan puasa. Nah, dan dikecualikan dari syahwat yang dilarang tadi, nah, dari hadis yang dikecualikan oleh dalil, yaitu mubasyarah wa takbir. Tadi sebutkan dalam hadis qudsi, orang yang saum itu meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karenaku, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang dikecualikan. Nah, ada yang dikecualikan berdasarkan dalil yang lain seperti mubasyarah wa takbir. Ya, seperti mubasyarah, ya, bermesra-mesraan atau bercumbu mencium istrinya. Nah, tanpa menyengajakan untuk mengeluarkan mani. Dalam artian, kalau apa mencium istrinya, maaf-maaf saja, atau bercumbu dengan istrinya tanpa niatan untuk mengeluarkan mani, ini dibolehkan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im. Qalat walakinahu kana amlakukum li'irbih. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Beliau pun bercumbu dengan istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Dan kata Aisyah, akan tetapi Nabi adalah orang yang bisa menjaga, nah, dirinya jangan sampai terjatuh kepada jima. Ya. Sehingga kalau seandainya bisa menahan diri dari terjatuh kepada jima, maka tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa untuk bercumbu atau mencium istrinya. Nah, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang, dia meminta atau bertanya kepada Nabi tentang hukum bercumbu dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Nabi SAW memberikan rukhsah, dibolehkan. Datang lagi seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kemudian Nabi SAW melarangnya. Ternyata orang yang diberikan rukhsah keringanan oleh Nabi SAW yaitu orang yang sudah tua. Nah, diringankan, dibolehkan oleh Nabi SAW bercumbu atau mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan. Dan orang yang dilarang oleh Nabi SAW ternyata orang yang masih muda. Nah, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimallahu taala dengan sanad yang sahih. Nah, dan para ulama menyebutkan yang menjadi patokan dalam hadis ini bukan tua dan muda sebenarnya, tapi melihat tentang keadaan syahwatnya. Nah, Nabi SAW mengizinkan kepada yang sudah tua untuk bercumbu dengan istri siang hari bulan Ramadan dikarenakan keumuman yang tua itu syahwatnya sudah mulai meredah. Nah, sedangkan Nabi SAW tidak mengizinkan kepada yang muda dikarenakan biasanya keumuman yang muda ini syahwatnya bergejolak, sehingga khawatir kalau dibolehkan bercumbu dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan bisa terjatuh kepada jima. Nah, dan kalau kita lihat ada juga yang tua. Ya, sebagian orang yang tua syahwatnya melebihi orang yang muda. Nah, ada juga yang muda tapi syahwatnya kurang daripada orang yang tua. Ya, sehingga yang menjadi patokan adalah syahwatnya. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk menahan dirinya tatkala maaf-maaf saja bercumbu dengan istrinya, ya, tidak mampu menahan dirinya untuk terjatuh kepada jima, maka ini tidak boleh. Nah, adapun kalau dia bisa menahan dirinya, jangan sampai terjatuh kepada jima berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka dibolehkan untuk mencium atau bercumbu dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Beliau bercumbu dengan istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, dengan syarat tadi, bisa menjaga diri, jangan sampai terjatuh kepada jima. Kalau tidak bisa menjaga diri, maka hendaklah dia tidak melakukannya. Nah, apa hukum orang yang berpuasa kemudian dia mimpi basah? Nah, ulama sepakat kalau yang berpuasa mimpi maka tidak membatalkan puasa. Nah, ya kalau mimpi tidak membatalkan puasa. Apa hukum orang yang puasa mendapati waktu fajar dalam keadaan dia junub, belum mandi, apakah sah puasanya ataukah tidak? Nah, jumhur ulama pendapat puasanya sah berdasarkan hadis Aisyah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi saw kana yusbihu junuban min jima summa yaghtasil wa yasum. Nabi saw mendapati pagi hari dalam keadaan junub disebabkan mendatangi istrinya, kemudian beliau mandi dan beliau berpuasa. Ya, dalam artian kalau misal di malam harinya melakukan hubungan suami istri, kemudian belum sempat mandi sudah terdengar adzan subuh. Nah, apakah dia batal puasanya ataukah tidak? Maka jawaban tidak batal puasanya. Tinggal dia mandi, kemudian sholat subuh, lanjutkan saumnya. Nah, tidak batal saumnya. Ya. Begitu juga orang yang mimpi di malam hari, ya, mimpi basah, keluar mani, ketika pagi harinya terdengar adzan subuh, belum sempat mandi, maka dia tinggal melanjutkan saumnya. Nah, Nabi pun beliau pernah tertimpa demikian. Pagi hari dalam keadaan junub, nah, dikarenakan mendatangi istrinya, ya, masuk waktu fajar, beliau mandi, kemudian beliau pun melanjutkan saumnya. Nah, begitu juga bagi perempuan yang suci dari haid di malam hari, ya, kemudian belum mandi sampai datang waktu fajar, ya, maka dia tinggal mandi kemudian melanjutkan saumnya. Ya, barakallahu fikum. Adapun bagi perempuan yang dia haid tinggal 5 menit lagi misalkan menjelang azan maghrib, tiba-tiba haid, maka batal puasanya, dia harus mengkodoknya. Ya, tapi kalau suci dari haid sejak malam, kemudian pada waktu subuh belum sempat mandi, tinggal dia mandi, kemudian dia berpuasa. Apa hukum berbekam ketika berpuasa? Jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, di antara sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik dan yang lainnya berpendapat bahwasanya hijamah berbekam tidak membatalkan puasa. Nah, berdaya dengan beberapa hadis-hadis di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa tajama wa huwa sha'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam dalam keadaan beliau muhrim melaksanakan haji atau umrah, ihram, melaksanakan haji atau umrah. Wahtajama wa wasa'im, Nabi SAW berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan tadi, ihtajama wa wasa'im, Nabi berbekam dalam keadaan Nabi berpuasa. Nah, dan beberapa hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang bolehnya berbekam ketika berpuasa. Nah, dan pendapat ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya berbekam membatalkan puasa. Nah, yabtul hajim wal mahjum, batal orang yang membekam dan orang yang dibekam. Dan bagi keduanya harus mengqadha. Nah, ini pendapat Al-Imam Al-Auza'i. Nah, dan juga pendapat Abu Sa'ud. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, begitu juga Al-Imam Ibnu Qayyim, dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Saimin dan Syekh Ibnu Baz rahimahumallahu taala. Nah, yang pendapat bahwasanya batal orang yang membekam dan orang yang dibekam. Berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdharul hajim wal mahjum. Nah, batal orang yang membekam dan orang yang dibekam. Deh. Tapi pendapat yang rajih, wallahu a'lam, pendapat jumhur ulama. Apa pendapatnya? Tidak batal kalau seandainya berbekam di bulan Ramadan. Adapun hadis afdharul hajim wal mahjum, batal orang yang membekam dan orang yang dibekam, dijawab oleh para ulama. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Nah, diikuti oleh Al-Khathabi dan Imam Baihaqi yang mengatakan min anna hadal hadis mansukh bi hadis Ibn Abbas. Katanya bahwasanya hadis ini mansukh, dihapus hukumnya berdasarkan hadis Ibn Abbas dan yang lainnya, di mana Nabi SAW beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Nah, ini yang dijawab oleh Imam Syafi'i. Hadis tentang batalnya orang yang membekam dan yang dibekam ini mansukh katanya, dengan hadis Ibn Abbas yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW berbekam ketika dalam keadaan berpuasa. Nah, apa alasannya hadis itu dihapus? Ibn Abbas, nah, tidak menemani Nabi SAW ihram kecuali dalam haji wada. Nah, sedangkan hadis afdharul hajim wal mahjum ini ketika Fathu Mekah, ya, sehingga hajatul wada ini lebih akhir daripada Fathu Mekah, sehingga menghapus hadis tersebut. Yang dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini juga yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian jawaban yang lainnya, maksud daripada hadis afdharul hajim wal mahjum, bahwasanya kedua orang ini yang membekam dan yang dibekam, ketika itu mereka menggibahi melakukan ghibah dalam saumnya sebagaimana dalam jalan yang lainnya. Nah, jadi dikarenakan dia berbuat ghibah ketika berbekam dan juga orang yang dibekamnya, maka disebutkan afdharul hajim wal mahjum, batal. Maknanya batal, hilang pahala keduanya, orang yang bekam dan yang dibekam, dikarenakan dia berghibah tatkala melakukan bekam dan juga yang dibekamnya. Nah, ini jawaban yang lain. Adapun jawaban yang lainnya lagi disebutkan Imam Baghawi rahmatullah alaihima dan juga Imam Al-Khathabi, maknanya orang yang membekam dan yang dibekam ini mengantarkan dirinya untuk berbuka. Nah, adapun orang yang membekam dikarenakan tidak aman dari sampainya darah kepada tenggorokannya ketika dia menyedotnya. Nah, zaman dulu kalau berbekam itu bukan dengan sekarang ini. Nah, ada alatnya khusus, ya. Dia pakai apa, tanduk, seperti tanduk untuk menyedot darahnya itu pakai tanduk. Nah, sekarang kan tinggal pakai apa, apa namanya itu, ya, kop-kop seperti itu supaya keluar darahnya. Dulu dengan tanduk, nah, disedot darah kotornya itu. Ini kadang-kadang ada sampai darah yang masuk ke dalam tenggorokannya, sehingga tidak aman orang yang membekam itu dari batal puasanya. Nah, begitu juga orang yang dibekam tidak aman daripada kelemahan, nah, yang bisa menyebabkan dia berbuka puasa. Sehingga Nabi mengatakan afdharul hajim wal mahjum. Nah, batal orang yang membekam dan juga orang yang dibekam, karena tidak aman dari sebab batal puasanya. Nah, ini jawaban Imam Al-Khathabi dan Imam Al-Baghawi. Ya. Dan masih banyak jawaban-jawaban yang lainnya terhadap hadis tadi, ya. Yang jelas hukum berbekam ketika berpuasa sebagaimana disebutkan Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala, setelah beliau menyebutkan khilaf perselisihan ulama tentang hukum berbekam, fayujma'u bainal ahadits, digabungkan antara hadis-hadis tentang masalah bekam ini, bi anal hijamata makruhatun fi haqqi man kana yad'af atau yad'uf biha. Berbekam ini makruh hukumnya terhadap orang yang bisa menyebabkan lemah dalam puasanya. Nah, wa tajadadul karaha idza kana da'fu yablughu bihi ila haddin yakunu sababan al-iftar, dan bertambah kemakruhannya apabila kelemahan ini menyebabkan dia berbuka puasa. Wala tukrahu fi haqqin man kana la yad'ufu biha, dan tidak dimakruhkan terhadap orang yang tidak menjadikannya lemah berpuasa disebabkan berbekam. Ini yang dirojikan oleh Imam Asy-Syaukani, menggabungkan antara dalil-dalil tentang masalah berbekam saat berpuasa. Nah, bisa menjadi makruh hukumnya kalau menjadi sebab dia lemah puasanya. Nah, tambah lagi makruhnya kalau menjadi sebab dia berbuka puasa. Adapun bagi yang dia tidak menjadikan lemah berpuasanya walaupun dibekam, nah, maka tidak dimakruhkan. Ya. Tapi yang jelas, menjauhi berbekam ketika berpuasa ini lebih utama lagi. Nah, lebih utama lagi. Dikarenakan tadi, bekam ini bisa menjadi sebab lemah. Nah, bahkan kadang-kadang kelemahan ini bisa berujung dengan berbuka puasa. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah. Nastafi ila huna. Kalau ada pertanyaan, silakan. Thank you. sudah terdengar azan tapi kita makan masih ada di piring. Assalamualaikum. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang rajih dalam masalah ini, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Fakulu washrabu hatta yu'adina ibnu ummi maktum." Makanlah dan minumlah sampai terdengar azan ibnu ummi maktum. Nah, dalam artian kalau sudah terdengar azan, maka hendaklah dia berhenti dari makan dan minum. Nah, adapun asar, ya, yang mengatakan apabila terdengar azan dalam keadaan makanan ataupun bejana ataupun gelas masih di tangannya, maka janganlah menyimpannya sampai menunaikan hajatnya, kebutuhannya dari makanan tersebut. Nah, wallahu a'lam, ini asar, ya. Dinisbahkannya kepada Nabi SAW, dhaif, lemah. Tapi ini merupakan asar dari sebagian sahabat. Dan tentunya khairul haji hajjun Nabi SAW. Sebagai petunjuk Nabi SAW. Nabi menyebutkan batas akhirnya itu ketika apa? Ketika adhan ibnu ummi maktum. Itu ketika adhan fajar. Nah, walaupun para ulama menyebutkan ada beberapa keadaan, ya. Yang pertama, kalau seandainya muadzin yang adzan tersebut tidaklah adzan kecuali setelah yakin masuknya waktu fajar. Nah, maka ketika kita mendengar adzannya, berhenti. Wajib imsak. Berhenti. Nah, keadaan yang kedua, muadzin tersebut dia tidak yakin masuknya waktu fajar. Tapi hanya berdasarkan hisab belaka. Ya. Hanya berdasarkan hisab, perhitungan untuk waktu azan, maka pada asalnya kalau belum yakin masuknya waktu fajar masih dalam keadaan malam. Nah, boleh makan dan juga minum. Nah, walaupun sampai selesai azan. Ini kalau seandainya muadzinnya enggak yakin telah masuk waktu fajar, ya. Tapi para ulama Syekh Ibn Saimin dan yang lainnya berfatwa, nah, al-aula yang lebih utama dan lebih hati-hati, maka dia berhenti tatkala mendengarkan adzan, walaupun muadzinnya kita enggak yakin dia apa adzan dengan yakin telah masuk waktu fajar. Nah, kadang-kadang ada sebagian yang adzan itu diawalkan untuk kehati-hatian katanya. Nah, walaupun demikian, walaupun kita enggak yakin muadzin ini dia adzan setelah yakin masuk fajar, tapi untuk kehati-hatian ketika mendengar adzan maka kita berhenti. Nah, dari makan dan minum ini yang difatwakan oleh Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muqbil Al-Wadi'i dan juga Syekh Ibn Baz rahimatullah alaihim ajmain. Dikatakan Nabi mengatakan la ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan keraguan kepada perkara yang tidak meragukanmu. Nah, ya kecuali kalau kita pun yakin, kita melihat keluar, yakin fajar belum muncul nih, sudah ada, tidak apa-apa kita makan dan minum. Tapi kalau sama-sama gak yakin, ya, ini sudah ada nih, sudah ada, kita keluar, kita pun gak tahu ini fajar sudah muncul atau belum, sementara sudah ada. Nah, itu sudah berhenti, ya, berhenti ini sebagai bentuk penjagaan terhadap agama kita. Nah, dan dipatuhkan oleh para ulama tadi. Allahu a'lam. Ya. Na tabi'un alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.